Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, jamaah Mojopat Syafaat, malam hari ini dari studio KIS Kadipiro, saya, teman-teman Kiai Kanjeng, bapak-bapak Kiai Kanjeng, beberapa tidak seluruhnya, dan juga saya ditemani oleh salah satu guru kita yang datang dari Mendut, yaitu Pak Tanto Mendut. Ini adalah tanggal 17 bulan April, yang artinya sebagaimana biasa kita mestinya malam hari ini berkumpul di komplek TKIT Alhamdulillah untuk bersama-sama sinau bareng Mojopat Syafaat. Tetapi karena situasi sejak bulan lalu kita tidak bisa menyelenggarakannya. Kita tidak bisa bertemu, berkumpul sebagaimana pada bulan-bulan sebelumnya. Dan bulan ini pun, malam hari ini pun, kita juga masih dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu, tentu kita bisa bayangin teman-teman, dan kami juga sebenarnya kangen gitu ya. Kangen bisa mojopatan kembali. Dan malam hari ini sebenarnya kami semua di studio ini niatnya adalah mengungkapkan rasa kangen itu juga. Jadi bareng-bareng Anda, kami semua juga kangen Mojopat Syafaat yang sudah sangat lama kita nikmati, sudah berlangsung sejak tahun 99, dan kita jadi tahu betapa nikmat Mojopat Syafaat itu sedemikian rupa gitu ya. Dan malam hari ini kita bareng-bareng kangen, mengungkapkan kangen itu bersama-sama. Di sini nanti kita bareng sama Kiai Kanjeng, ada Mas Islam, ada Mas Imam Fatawi, ada Mas Yoyo, ada Mas Pato, Mas Novan, dan Pak Bobit. Dan tentu juga kami berterima kasih Pak Tanto bisa hadir bersama kami di sini gitu ya. Teman-teman semua yang saya hormati, dalam masa-masa yang berubah ini, kami semua berharap teman-teman senantiasa sehat, bahkan mungkin lebih sehat dari sebelum-sebelumnya. Keluarga Anda, saudara-saudara Anda semua dianugerahi kesehatan. Apapun yang terjadi, mungkin kita mengalami sedih atau prihatin, tapi juga pada saat yang sama kita harus memiliki semangat, optimisme. Kita tetap harus berpikir tentang melakukan banyak hal di tengah perubahan-perubahan ini gitu ya. Dan malam hari ini kita mau, selain mengungkapkan kangen, saya juga ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Tanto Mendut. Beliau pasti, kalau dalam keadaan biasa atau normal saja, Pak Tanto ini tampak tidak normal. Apalagi kalau pas tidak normal ini, mungkin semakin ada dua, tambah tidak normal atau malah dia yang paling waras di antara kita. Boleh jadi. Nah, nanti kita ngobrol, bertanya kepada beliau. Teman-teman tentu sudah punya bayangan atau gambaran seperti apa situasi-situasi di sekitar Anda. Anda pun punya persepsi yang bermacam-macam. Sekarang ini kalau menurut Pak Tanto, setiap orang bertanya dan setiap orang itu pula dia punya jawaban yang bermacam-macam gitu ya. Demikian pula dengan itu tadi Pak Tanto yang menyampaikan ke saya. Oleh karena itu saya pertama-tama ingin selain tadi kita berdoa mendengarkan tadarus Mas Islam, satu solawat atau satu nomor hasbunallah yang kita harapkan juga membubung ke langit sehingga membuka pintu pertolongan Allah untuk kita semua. Kita ingin tetap sinau bareng, mencari ilmu, mencari wawasan yang semoga bisa menambah wawasan Anda, minimal menambah tentramnya hati Anda, atau membuat kita semua tetap bergerak ke depan dengan semangat-semangat yang lebih baru. Itu sedikit pengantar dari saya, dan sekarang saya ingin bertanya dan menyapa Pak Tanto. Sugeng dalu Pak Tanto. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos pundi kabaripun Pak Tanto? Baik. Alhamdulillah nggih. Keluarga? Keluarga berkumpul semua. Jaraknya diatur buatan Pak Tanto? Iya, soal jarak, saya tentu mendengarkan jarak Jepang, jarak Eropa, jarak Australia, jarak Amerika, jarak Jakarta, juga jarak desa-desa di lima gunung juga. Jadi soal jarak ini, ya saya jujur, saya mengikuti WHO, mendengarkan anjuran Menteri Kesehatan, Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati. Tapi kan saya tidak bisa bersih begitu saja hanya mendengarkan. Saya juga merenungi tentang jarak itu. Ada social distancing, saya tambahi jarak sosial budaya. Social and cultural distancing gitu. Ada, ya karena jarak manusia Jepang yang di kereta api dengan jarak manusia Singapura yang di mall, atau jarak manusia New York yang lewat eskalator dan masuk lift setiap hari dengan klaster apartemen, kondominium, tentu itu bagian yang tidak bisa bersih dari imajinasi saya. Tentu saya ke desa, sosial, jarak sosial itu tentu saya diingatkan tentang komunitas Ma'iyah yang saya pernah dengan Cak Nun di UNER di Jakarta, di daerah lain harus salaman dengan 2000 orang, harus peluk-pelukan. Apalagi kalau dengan Cak Nun saya segera turun dari panggung, saya takut kalau selfie dengan orang 300 misalnya. Nah ini jadi goncangan tersendiri, belum lagi jarak dalam pengertian istri saya yang dari Jepang, belum lagi jarak yang saya alami kalau ketemu dengan komunitas Australia, komunitas Eropa, komunitas katakanlah komunitas Pontianak dan Singkawang, komunitas Riau dan Singapura. Ini kan merubah nasionalisme saya, merubah ideologi saya tentang masyarakat, merubah apa pengertian saya tentang adat tradisi. Apa saya harus lari ke suku Dayak di suku Punan di Mahakam itu, atau saya pindah ke Karimun Jawa? Ini imajinasinya kan begitu banyak soal sosial budaya dan jarak, belum lagi jarak fisik. Jarak fisik sosial budaya itu juga penjelasannya ratus tahun, mungkin abad, mungkin milenium, ketika kita jaraknya sekarang ini dengan tanda petik milenial misalnya. Ini jarak sentuhnya adalah ujung jari dengan internet bank, dengan ATM, dengan Zoom meeting, dengan booking.com, dengan GoFood. Kita hampir makan kangkung tidak tahu pohon kangkung kayak apa. Di Jakarta itu makan paha, makan apa chicken wing tanpa paham bahwa itu ayam atau kalkun atau apapun gitu. Jadi ini kecamuk saya mohon maaf, saya hadir di sini sama sekali jauh dari pretensi sebagai pencerah, bukan sebagai khutbah, bukan sebagai pesan mana yang baik, mana yang jelek. Ini sebuah dilema. Saya harus jujur mengalami bulan-bulan ini adalah bulan-bulan dilema antara memberi yang sedang cemas, atau memberi edukasi, atau memberi pengawasan, atau memberi hal-hal lain yang terkait dengan manajemen sosial. Saya harus mengaku saya pribadi bingung, saya pribadi penuh random, penuh eklektik, mungkin metodenya apa untuk berbicara lewat Instagram saya atau medsos saya atau sekarang hadir di. Jadi saya hadir di sini sungguh-sungguh ini sebuah happening, sebuah peristiwa, hanya karena nasib saya kenal Mas Zaki. Saya datang ke sini tadi kan cuma kangen sama Toto, sama Cak Nun, sama Mustafa. Kok tiba-tiba ada acara streaming begini. Jadi demi Allah, acara malam ini adalah nasib. Seperti dulu bendera dikibarkan pinjam Ibu Fatmawati, kok kita merdeka 17 Agustus. Mungkin hari ini adalah, saya tiba-tiba imajinasinya lewat, ini mungkin hari kemerdekaan manusia sedunia. Bukan lagi milik Indonesia ini sekarang. Yeah. Tapi bukan kemerdekaan nasional, kemerdekaan ideologi tertentu, sosialisme, kapitalisme, wahabisme, apa, Sunni dan sebagainya. Ini kita sedang disediakan satu peristiwa untuk saya pribadi, meskipun ini Ma'iyah sudah terlanjur Mocopat Syafaat, tiba-tiba saya lupakan ini Mocopat Syafaat, karena hari ini saya ingin membuat hashtag dengan judul Hari Kemerdekaan Manusia Sedunia. Gimana itu maksudnya, Pak? Ya nggak tahu. Saya cuma keluar kata-kata Hari Kemerdekaan Manusia Sedunia. Kita ingin merdeka nggak gitu loh? Ya, atau kita sudah lama tidak butuh kata-kata tentang eksistensi merdeka itu. Saya tidak tahu, ini diskusi yang panjang. Tapi ini ruang bukan hanya diskusi kan. Diskusi itu di TV One, di Metro sudah terlalu banyak ya. Rekamannya sudah terlalu banyak. Saya hanya keluar seperti ini. Ini sama Kiai Kanjeng pun sebenarnya saya ingin tanya masing-masing. Kalau ini sekarang saya tidak menentukan ayatnya mana, suratnya mana, mari kita berdoa bersama-sama, pilihlah sendiri-sendiri. Sesudah berdoa, saya baru tanya, kamu pengen ayat mana? Kamu surat Ikhlas atau Al-Fatihah atau surat Al-Baqarah? Saya nggak tahu gitu loh. Mungkin ini sedang milih ayat sendiri-sendiri. Mungkin ini tebak-tebakan saya ketika tidak ada ulama tunggal, ketika tidak ada presiden tunggal yang mengarahkan, ketika tidak ada manajer yang mampu membuat Google Map. Sekarang Google Map salah-salah loh. Yeah. Bahkan hanya tingkat masker pun, kita hanya punya masker satu, namanya kain. Kok tidak ada masker kedua sama dengan cairan di sini. Masker ketiga adalah menyan. Masker ketiga adalah bakaran gaharu. Siapa tahu ada masker rahmatan lil alamin dari Tuhan yang kita lupakan menjadi masker hanya kertas ini. Kertas saja aneh. Sebuah kota badik Jogja kok enggak bisa bikin masker. Padahal tempat kain secuil begini kok enggak ada masker batik home industry. Sementara kita ngomong industri kreatif. Bikin masker enggak bisa. Tentu kita minta disediakan yang standar. Tapi kalau enggak ada standar kan masa enggak bisa bikin masker seperti ini. Lebih baik pangan. Kita bingung. Kita ingin belanja dan ingin dikasih apa plastik itu masing-masing 1 kilo atau apa. Kok tidak ada alternatif lain bahwa dulu-dulunya ada barter misalnya. Ya. Tidak bisa kan kita ekuivalen. Tidak hanya jual beli ya. Iya, jual beli itu kan barang, kentang dan uang. Ya. Mos dan kentang, apa uang, spaghetti dan uang, singkong dan uang. Kok tidak ada singkong tukar Jipang, tukar lombok rawit keriting, tukar itu kan kekayaan yang bisa dipertukarkan gitu loh. Karena kebutuhan kita krisis sekarang ini, bukan serba tersedia gitu loh. Sementara kita itu tinggal yang tersedia semua. Ini sepintas spontanitas saya, sekali lagi mohon pikiran saya itu jangan digarisbawahi untuk dihafalkan. Ini hanya keluar dari saya malam hari ini. Besok lagi silakan renungkan sesuai Purworejo, sesuai Banyumas, sesuai dusun terkecil yang kreatif, sesuai Pak Bupati, sesuai Wali Kota, sesuai Jokowi, sesuai Donald Trump, sesuai Abe, Perdana Menteri, sesuai Perdana Menteri New Zealand, seperti Perdana Menteri Morrison, siapa saja. Karena ini sekarang tidak ada maestro lagi, tidak ada profesional lagi, tidak ada empu lagi, tidak ada pegangan tunggal. Sementara itu, mohon maaf. Nggih, Pak Tanto. Terima kasih. Sebelum saya nanya lagi Pak Tanto dan juga apa nanti kita bersama Kyai Kanjeng. Saya ingin Pak Tanto menyapa teman-teman yang menyaksikan lewat channel YouTube caknun.com ini. Monggo disapa. Selamat malam semuanya. Saya yang pasti merasakan sesuatu di dalam pikiran saya yang berkecamuk, yang macam-macam, yang sumbernya macam-macam, sama dengan Anda semua. Saya sudah testing, saya mengintip teman saya di Singapura, yang Cina, teman saya di Sydney, Sawung Jabu, ada Margaret Bradley. Saya setiap hari nyoba perasaan satu teman yang kuliah di North Texas University, yang satu lagi di Akita di Jepang. Ini sama, pikirannya berkecamuk. Yang kedua, saya merasakan sama perasaan saya dengan teman Muntilan, dengan Maneges Kudro, dengan teman Purworejo yang kemarin bikin kerajaan itu loh. Saya kan sama kerajaan Purworejo kemarin gak benci-benci amat. Karena itu bagi saya sama dengan kelakuan saya lah. Suka ngarang-ngarang. Tapi saya kebetulan yang tidak mengecam. Mungkin dia bagian dari mengawali sebelum kebingungan yang mendunia, dia sudah bingung lebih awal. Ya dia tentu bingung, tapi bingungnya lebih gasik dan kita mentertawakan dia. Ya, itu Purworejo di Sunda bikin kerajaan lagi di Demak dan sebagainya. Ini kan sekarang sedang kita bikin kerajaan atau negara atau federal atau provinsial atau negara bagian, kan kita sekarang semua bingung itu. Yeah. Negara New South Wales berkelahi dengan Victoria. Gubernur ini beda dengan ini. Donald Trump sendiri berkelahi dengan wali kota New York. Semuanya kan sedang kehilangan kekuasaan sekaligus ingin berkuasa. Itu perasaan saya, makanya saya ini soal body sama-sama. Setelah kita ambil uang pakai jari ini, setelah kita, maaf ya, jujur aja, kemudahan selingkuh pakai jari ini, kemudahan booking.com bertemunya di kamar pakai ini, sesudah GoFood pakai ini, sesudah Airbnb pakai ini, segala macam sedunia pakai ini. Tapi sekarang jari kita harus kita cuci setiap hari. Sekarang jarinya putih-putih. Dan harus mencuci ini kan. Ini ada lagi yang namanya jarak sentuh. Semuanya berpikir jarak fisik sama jarak sosial. Tapi HP-nya dipinjam-pinjamkan. Ini paling dekat dengan perjalanan virus. Jarak sentuh lagi, sedunia sekarang menyentuh kereta api. Di Paris, di Berlin, di Tokyo, di New York. Semuanya keterpaduan, efisiensi harus menyentuh kereta api dengan sebuah kartu. Sut, sut, naik bis, sut, gitu-gitu. Sentuhannya sama. Kebetulan kok ini virusnya sedang nempel di eskalator ya. Sedang senang di ruang lift. Sedang nempel di klaster-klaster perumahan kota ya. Semoga untunglah teman desa kami masih punya pohon cemara, pohon bako, pohon bawang. Semoga virusnya nempel di pohon bako agak pahit sedikit. Terus nempel di pohon pisang. Kalau Paris sama. Paris, Tokyo, Osaka, Seoul, Tokyo, Singapura, Kuala Lumpur, semua disamakan dengan efisiensi yang namanya eskalator, lift, jari sentuh, self-check-in. Semua jari menyentuh barang semuanya yang sama. Jari, semua jari. Yang berdosa, yang korupsi, yang pajak, semuanya pakai ini. Sekarang kita bersama-sama disatukan, baik Muhammadiyah, NU, Yehova, Kristen Roma, Arab, dan sebagainya, kita disatukan untuk cuci tangan. Ini fenomena apa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya bukan perumus. Saya hanya ngawati. Jadi saya ini sekarang selama 22 hari di desa itu banyak di rumah saja. Tapi resikonya saya kan 5 gunung itu desanya banyak. Anak saya ada 100 lebih. Ponakan ada 200. Jadi saya setiap hari pagi, siang, sore itu keluar rumah saja, masuk rumah saja. Tapi rumahnya teman-teman desa. Agak takut ke Prawiro Taman, ke Jalan Jaksa, ke tempat wisata ya. Sendirian karena, itu Pak Tanto? Ya saya takut kalau ngajak. Sopir kan tidak berjarak. Jadi terpaksa saya nyopir sendiri, jalan sendiri. Dan di desa itu, maaf, ini bukan kebenaran. Sekali lagi saya sering pergi ke desa, bukan kebenaran. Hanya imajinasi saya mencoba agak sedikit berbeda dengan orang kesehatan di Tokyo, karena dia nggak pernah lihat pohon nangka kan. Orang Paris kan nggak pernah lihat pohon mangga. Dia makan durian, makan mangga. Seluruh dunia bisa makan mangga, tapi nggak pernah lihat pohon mangga. Pisang semua di convenience store, mart-mart itu sama pisangnya kuning, tapi nggak pernah lihat pohon pisang. Karena itu pisang itu wilayah tropis. Ada pisang susu, pisang emas. Wow, kita kaya pisang. Tapi pisang di sedunia hanya 3 biji, 4 biji kan? Ya. Itu tempat sentuhan itu. Makanya saya sekarang banyak makan gedang susu, gedang emas. Karena nggak ada di toko mart. Tidak ada di apa modern mart. Tidak ada di apa kosmopolitan mart. Tapi Melbourne, Tokyo, Berlin sama pisangnya itu. Nggak tahu itu dari Kolombia atau dari mana. Saya nyentuh ini hampir takut ya, enggak jadi. Kalau ke kasir mart itu saya bayarnya dari jauh. Ini. Kenapa begitu? Karena sekarang itu pusat. Iya, betul. Kalau dikembalikan uang receh, recehnya enggak saya pegang. Hanya rupiah yang merah. Hanya yang merah. Merah. Sama yang biru. Yang lain saya di bawah biru enggak? Iya. Dia juga nyusui saya juga pure gitu. Bayangkan. Karena itu pusat ya. Kalau barter kan lain. Barter itu rahmatan lil alamin kan. Iya toh, durian ditukar dengan nangka, jipang ditukar. Ini makanannya bisa macam. Sementara yang Lombok sambung 1 kilo 30 ribu. Jipang kan cuman 1 kilo cuman 5 ribu. Yang nanam jipang sombong. Ya silakan mari makan Lombok nek kamu enggak mencret gitu. Jadi rupiah itu, dolar itu, yen itu, euro itu harus dilihat sebagai di masa normal-normal saja atau di masa darurat. Wong kita darurat kok pikirannya normal. Iya tadi ya. Kampus-kampus kan juga begitu. Kenapa senengannya KKN di masa aman? Kok nggak keluar pakai kerudung, menciptakan apa penangkal yang baru khusus penelitian? Karena inilah waktunya kita meneliti kemanusiaan. Kalau kemarin kan cuman bikin kamar mandi di desa, KKN coret-coret itu kan. Nah sekarang ini bagaimana? Ini bahan... Mereka terjun ke sana gitu ya Pak? Untuk harusnya. Meneliti, tapi dilengkapi tapi dengan... Iya tentu dosennya yang qualified. Dosennya sudah punya pengalaman. Ini dosen aja guru besar di kamar saja kok. Ya, ya. Tapi itu bagus ya. Bagus di kamar terus saja. Karena nggak ada pengalaman. Mohon maaf ya. Saya terlalu banyak ingin ngomong. Itu okay. Dulu. Jadi Pak Tanto matur nuwun. Saya minta tanya ini teman-teman. Saya ini mau tanya ke teman-teman Kiai Kanjeng. Mau bawakan nomor dulu ini. Dalam hati ngaku ya. Ngaku. Ngaku, pilihlah sendiri menurut selera Anda. Tolong kalau dalam situasi Anda begini ini, dunia begini, masing-masing pribadi itu kalau malam ini ingin berdoa untuk iya, untuk bangsa Indonesia, untuk Asia, untuk negeri komunis, untuk negeri Wahabi, untuk negeri Sunni, untuk Syiah di Iran, untuk apa saja, Anda sekarang ini tolong punya selera ayat mana? Saya tidak ngasih loh. Yeah. Saya bukan Gusmo, saya bukan Cak Nun, terus ngajak milih memberikan ayat yang terbaik. Nanti saya tanya tapi jujur dari hati ya. Anda sedang milih ayat apa? Mengakulah itu pilihan pribadi Anda. Tolong saya kasih waktu 10 detik. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Mulai Mas Helmi. Mas Helmi itu lainnya jangan ikut-ikut ya. Tapi kalau sama ya, ya oke memang sama yeah. Kebetulan. Kalau enggak, jujur Anda ingin berdoa ayat mana? Ayat nggih. Ya, ayat terpendek atau surat apa ya? Surat Al-Fatihah kula, Pak. Al-Fatihah nggih. Jenengan kamera. Surat apa dewe, Dik? Kul huwallahu ahad nggih. Oh, surat Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Terus jenengan? Mas Yoyo. Surat kalau la ilaha kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Jenengan? Berarti itu masuknya ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah nggih. Saya ngerti ya, tapi sing yang Kadon. Kepikiran di saya ya, ya Hafid Ihfadna, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna. Oh, itu doa dari anu dari Mbah Nun itu. Oke, okay, terus zaman Padang Bulan dulu, nggih. Okay. Jujur loh dari nuraninya pribadi. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat berapa? Ya enggak apa-apa, pokoknya lewat kok. Enggak usah wong ini, enggak usah membaca Mas. Ayat kira. Ayat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Mas. Inna ma'al itu panjenengan ini Anda pengen beda atau memang sejak sebelumnya sudah apa ada yang ada Allahu Akbarnya. Oh ya Anda oke okay. Cukup ini itu saja tapi saya tidak tahu sebulan yang lalu saya tidak tanya agamanya, saya tidak peduli dia agnosis atau apa. Saya di Melbourne itu pentas yang tidak ada kata-katanya, tapi judulnya Allahu Akbar. Dan semua orang-orang asing itu, enggak tahu ada orang 60 itu paduan suara, dan tidak ada pesan apa-apa, tafsirnya enggak ada. Karena mereka hanya tang-tung-tang-tung, tapi yang penting saya judulnya. Waktu itu saya kasih judul Allahu Akbar, itu dong. Karena saya enggak berani nafsirkan apa-apa. Jujur aja, sekarang ini saya mungkin terlalu cepat mulutnya untuk omong, tapi kalau menafsirkan sebagai makna, sebagai pesan, sebagai arti yang paling benar, saya jujur aja, saya tidak berani. Itu Mas Helmi. Oh, Syair tanpa waton tanpa kangen. Yeah. Sapa dulu konco-konco. Ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ya, sip. Alhamdulillah. Dulur-dulur semuanya sehat nggih? Sehat. Sebelah kanan sehat. Yang di sana. Tangan. Yang jelas kami kangen ya. Kangen banget. Pengen ngumpul. Yang kangen nyalakan flashlightnya enggak? Hah? Wah, ini flashlightnya gede banget. Oh. Itu baru flashlightnya, itu belum HP-nya itu. Doakan ya, moga-moga dulur-dulur sehat kabeh. Amin. Amin. Rezekine yo ono. Amin. Amin. Mesti bari arek ngomong jodoh. Ora. Nah, iki lagi ditindek e. Lagi jodoh. Oh lagi physical distancing ya, cokelat jodoh sih. Orang iso resepsi ya kayak. Orang podo bae resor. Malam pertama social distancing biar. Jarak ini, trisine reso nyentuh ya. Apa orang nganggup lintengan? Oh tua banget ya 1 meter gue. Nganggup remote. Tapi gak apa-apa, yang penting kita selalu diberi kesabaran. Iya. Ya, amin. Keyakinan bahwa badai pasti berlalu. Iya. Nek cara wong Jawa niku wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Wekasane. Ya wis dhuwur wis semoga sing sabar. Nek sing ra sabar? Sing sabar ya ndak wekasane. Nah, iya. Ini dikon sabar menunda rabi ini kan pertanyaannya sampai kapan nih kile ngenteni kan ngenteni ya ngenteni kira-kira Allah gitu gitu sabar ya oke berarti ketika nanti rabi itu berarti adalah waktu yang tepat oh gitu ya iya dong oh, iso. Memang iya karena kalau seandainya memang sekarang ini memaksakan untuk rabi mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tapi kalau seandainya menunggu sampai keadaan reda agak apa kondusif gitu ya. Mungkin mang, itu ya. Yang terbaik jadi nanti begitu reda terjadi booming pernikahan gitu nanti oh iya iya wah laris yes, manis seperti yang ditulis di apa di beberapa medsos itu ya. Oh, okay. Semua apa kabeh di berutak kanggo ono pernikahan massal work from home ngono akeh sing negatif bojone positif wah ngono yo semua akan indah pada waktunya semua akan tua pada waktunya. Ayo, sudah kita sapa Rasulullah. Marhaban, ahlan, wasahlan. Marhaban, ya nurul zaman. Marhaban, ya nurul aini. Marhaban, Jabal Husaini. Marhaban, ahlan, wasahlan. Marhaban, ya nurul zaman. Marhaban, ya nurul aini. Marhaban, Jabal Husaini. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi, anshani wa daraji. Apakah ya jinol alami ya Tuhan ya dunia wa karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi anshani. makaroni. Oke, terima kasih Kak Doni, Mas Ima, Mas Islam. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan lagi ke meriahan dan kegembiraan di sini, terutama saya ingin nanti Pak Tanto bisa nopo nggih. Pokoknya bareng sama antum semua gitu. Nah, sebentar lagi nanti kita akan tersambung dengan Mas Sabrang gitu ya. Jadi meskipun beliau tidak kesini, Mas Sabrang akan bersama kita. Nanti kita akan coba tanyakan ke beliau beberapa hal yang mudah-mudahan bisa ikut menambah pun yang mungkin teman-teman semua jamaah mau cepat syafaat bisa bisa memahami. Ya, sekarang coba kita juga nanti pada waktunya kita akan mencoba menyapa Mbah Nun, ya bisa tersambung dengan Mbah Nun, tapi nanti agar beliau bisa menyapa kita juga. Karena kami semua, Anda semua pasti juga sudah kangen sama beliau. Oke, sekarang coba kita sapa Mas Sabrang. Monggo, silakan Mas Patup bisa membantu saya untuk tersambung dengan Mas Sabrang. Ya, sedang dicoba. Jadi tadi kita sudah dengar Pak Tanto berbicara, yang walaupun beliau mengatakan ini pikiran malam hari ini, besok mungkin akan berkembang, tetapi bisa kita apa kita tangkap satu hal bahwa situasi saat ini membuat kita dipaksa untuk berpikir atau melihat membayangkan sesuatu yang di luar kelaziman atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mungkin sudah sekian lama. Jadi misalkan kalau selama ini kita jual beli